ku tak merasa letih mendampingi semua karena cinta. Dan segala ujian hidupmu, kekasih sejati, tak pernah lelah melangkah bersamaku melewati